أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعض. يتمسك بباره باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Bab tentang sebagian umat ini akan menyembah berhala. Ya'budul awthan, di beberapa naskah disebut, ditulis ta'budul awthan, memakai ta', tidak memakai ya. Nanti akan dibahas oleh beliau secara rinci. Dari bab ini al-muallif Syekh Muhammad Abdul Wahab ingin menunjukkan kepada kaum muslimin, terutama kaum muslimin di hari itu, bahwa kemusyrikan tidak mustahil akan menimpa kaum muslimin. Beliau katakan ini karena sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar kaum muslimin hari itu, mungkin sampai hari ini, bahkan tokoh-tokohnya, sebagian ulama'nya meyakini, berpendapat bahwa kaum muslimin terjaga dari syirik. Ada dalilnya. Jadi dalilnya kan bawakan oleh beliau. Yeah. Nah, maka beliau membawakan bab ini. Ini menunjukkan bahwa beliau faham terhadap agama ini, sekaligus faham terhadap umat. Kondisi umat itu seperti apa, beliau tahu. Ini yang dimaksud dengan fikul waqi. Mengetahui bagaimana kondisi umat. Bukan fikul waqi itu bukan mengetahui sampai rinci serinci-rincinya, ada berita pembunuhan kita harus tahu, ada berita pembantaian kita harus tahu. Tidak seperti itu. Mengetahui fikul waqi itu tidak harus rinci. Cukup mengetahui bahwa kaum muslimin hari ini penuh melakukan syirik dan bid'ah, selesai. Rinciannya seperti apa, tidak harus ke situ. Kalau belajar tentang agama, rinci ya. Apa yang dirinci oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita merincinya. Apa yang tidak dirinci oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh merincinya. Kayu apa yang dipakai oleh Nabi Musa sebagai tongkat? Enggak ada rincian. Panjangnya seberapa? Diameternya seberapa? Tidak ada rincian, maka tidak boleh kita membahas secara rinci. Yes. Di mana letak arsy Allah? Dirinci oleh Allah di atas kursi. Di mana kursi Allah? Di atas langit ketujuh. Ini dirinci oleh Allah. Ada apa di bawah arsy, ada air dan seterusnya. Ini dirinci oleh Allah, maka wajib bagi kita merinci. Yeah. Mari kita lihat pembahasan beliau Syekh Taimin rahimahullah dari bab ini, dari judul ini. Kata beliau, سبب مجيء المؤلف بهذا الباب لدهد حجة من يقول أن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة. Kenapa beliau membawakan bab seperti ini? Apa yang mendorong beliau menulis bab seperti ini? Karena untuk membantah hujah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin perbuatan syirik akan dilakukan oleh umat ini. Jadi sebagian tokoh hari itu dilihat, didengar, dibaca oleh beliau, tokoh-tokoh kaum muslimin mengatakan bahwa tidak mungkin kaum muslimin terjatuh dalam syirik. Apakah ini ada dalilnya? Ada. Ada. Jadi kita tahu tidak mentang-mentang ada dalilnya pasti benar. Karena betul ada dalilnya, tapi istidlalnya keliru. Betul ada dalilnya, tapi cara berdalil itu keliru. Ya, tidak pas. Wa ankaru an takuna ibadat al-kuburi wal-awliya'i minasyirk. Mereka mengingkari bahwa beribadah, ibadatul kubur, beribadah di kubur-kubur, bahkan sebagian menyembah kuburan, para wali dan seterusnya, ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Kita melihat bagaimana hancurnya tauhid waktu itu. Ya. Antum yang belajar tauhid entah setahun, dua tahun, lima tahun, melihat hal ini seolah tidak percaya. Bagaimana ada seorang tokoh Islam menyatakan bahwa beribadah di atas kuburan, memanggil-manggil orang yang sudah mati, dianggap bukan syirik. Karena antum sudah belajar dalil-dalil, dan beliau mengajarkan kepada kita semua ini dalam kitab ini. Yeah. Ini dialami oleh orang-orang yang tidak kenal dakwah beliau. Sebagian masyarakat kita mengalami ini. Yang tinggal di pelosok-pelosok, wakil terjadi. Mereka tidak menganggap bahwa itu syirik. Menurut mereka itu hak, itu benar, itu bagian dari ajaran Islam. لأن هذه الأمة معصومة منه. Masih kata mereka, karena umat ini, umat Islam ini maksum, terjaga dari syirik. Allah akan menjaga umat ini dari syirik. Ini menurut mereka. Mana dalil? Dalil ini sudah beberapa kali dibawakan oleh beliau. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih secara sanad dan secara matan sahih, tetapi untuk dijadikan istidlal, untuk diambil dalil, diambil kesimpulan bahwa kaum muslimin terjaga dari syirik, itu yang tidak benar, itu yang tidak pas. Apa dalil yang dimaksud? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab. Di riwayat lain ada qad, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sungguh syaitan telah berputus asa untuk disembah orang-orang yang salat di jazirah Arab. Sungguh syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jaziratul Arab. Nah, kalimat ini dipahami oleh sebagian mereka bahwa di jazirah Arab tidak mungkin ada syirik. Tidak mungkin ada syirik. Ini tidak tepat. Istidlal yang tidak tepat. Yang tepat adalah di jaziratul Arab mayoritas kaum muslimin, di jaziratul Arab mayoritas kaum muslimin, itu pun kan tidak 100%. Kita masih melihat di beberapa negeri, Palestina misalnya, Beirut, Lebanon dan seterusnya, sebagian orang-orang Nasor, berbahasa Arab Nasor. Ya, nyanyi-nyanyi di gereja dengan bahasa Arab. Ya, kan begitu kan? Wahid, antum tahu insyaallah. Injilnya bahasa Arab. Kan Injil kan mengikuti bahasa tempat. Injil di Jawa ya bahasa Jawa, Injil di Sunda ya bahasa Sunda, Injil di Arab ya bahasa Arab. Ya. Nah ini, kalau tafsirannya ini maka aqrab lis-shawab. Tapi kalau tafsirannya bahwa tidak mungkin terjadi syirik di Jaziratul Arab, maka jelas menyelisih dari dalil dan waqi'. Walakin fi tahrisi bainahum, akan tetapi ada tahrish di antara mereka. Pertengkaran, percekcokan, fitnah dan seterusnya. Ini yang lebih menjadi perhatian syaitan. Syaitan belum berputus asa untuk mengadu domba bangsa Arab, untuk membuat bangsa Arab berperang dan seterusnya. Syaitan belum berputus asa. Tapi kalau membuat bangsa Arab keluar dari Islam, murtad, ini syaitan sudah putus asa secara aglabiyah. Yeah. Bukan berarti bahwa kaum muslimin di Arab terjaga dari syirik. Itu tidak benar. Sebab kalau dipahami seperti itu, nanti akan bertentangan dengan dalil-dalil yang ada yang akan dibawakan oleh beliau. Padahal kan tidak mungkin dalil dengan dalil yang lain bertentangan. Jawaban tentang masalah ini, apa yang saya sampaikan tadi, ini sudah diterangkan oleh beliau di masalah yang ke-18. Ya. Antum baca lagi nanti bagaimana masalah yang ke-18 tentang orang yang mencari berkah dari pohon, dari batu dan lain-lain. Jelas ini syirik. Dan itu terjadi di Jaziratul Arab waktu itu, di Saudi waktu itu, belum ada Saudi waktu itu ya, di Mekah, Madinah dan sekelilingnya, Najd, terjadi di zaman beliau. Maka dakwah beliau adalah dakwah tauhid, membantu kekuasaan Muhammad bin Saud, dan berdirilah negara Saudi sampai hari ini yang begitu tegas memerangi syirik. Kemudian anna ba'du hadhihi al-ummah, bahwa sebagian umat ini, aila kulluha, bukan seluruhnya. Barangkali kalau dianggap maksum itu sebagian, kalau seluruhnya tidak. Bahkan bukan hanya bertauhid, bahkan berakidah sahihah ahlu sunnah wal jamaah bermanhaj salaf, itu dijamin oleh Allah Rabbul Alamin, ada jaminan. Tapi tidak seluruh kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man qadalahum wala man khalafahum. Akan selalu ada di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin, satu kelompok yang berada dalam al-haq. Akan selalu ada. Berarti tidak pernah tidak ada. Akan terus ada. Walaupun muncul khawarij di sebelah sana, mu'tazilah di sebelah sana, jahmiyah di sebelah sana, maturidiyah, asy'ariyah, rafidah di sebelah sana, tetapi satu kelompok yang selalu berada dalam al-haq ini pasti ada, entah di mana, entah di mana, selalu ada. Yaitu kelompok yang diawali oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, terus sampai imam-imam ahlul hadis, sampai hari ini, sampai yang terakhir nanti mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Akan selalu ada dan tidak pernah putus. Sanadnya tidak pernah putus. Misal ada senggang waktu 50 tahun di mana kelompok ini hilang, nanti muncul lagi, tidak. Tidak pernah putus. Selalu ada. mungkin yang lainnya pernah putus. Pernah ada di satu zaman di mana Khawarij tidak ada, atau Mu'tazilah tidak ada, atau Ahmadiyah tidak ada, atau orang yang mengaku sebagai Nabi tidak ada. Mungkin, mungkin. Yes. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf tidak ada dalam kurun waktu 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bahkan 1 tahun. Tidak mungkin. Karena itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang menyembah berhala, umat Islam yang menyembah berhala itu sebagian, bukan seluruhnya. Li'anna fi hadhil ummati ta'ifatun la tazalu mansuratan 'ala al-haqqi ila qiyamis sa'ah. Karena di kalangan umat ini akan ada ta'ifah, satu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah berada dalam kebenaran. Ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Ucapan ini tidak apa, di detik-detik kiamat, tidak. Bukan ketika Israfil meniup sangkakala, bukan. Ucapan yang di sini yang dimaksud adalah menjelang hari kiamat. Sebab saat kiamat tiba, apa yang terjadi? Syururunat, jangankan salaf, ahlu sunnah wal jamaah, muslim yang paling buruk pun tidak ada kan? Syururunat, seburuk-buruk manusia. Masih ingat ada berapa yang dijuluki syururunat? Masih ingat ada berapa kelompok yang dijuluki oleh Nabi sebagai syururunat, seburuk-buruk manusia? Ya dua. Yang pertama, manusia yang hidup ketika kiamat tiba. Satu lagi, ya, orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Ini syururuna, seburuk-buruk manusia. Yes. Nah, berarti maksud beliau ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, itu menjelang. Menjelangnya di sini bisa puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Yes. Allah mengirimkan angin yang lembut, yang sepoi-sepoi, kemudian keluar lewat ketiaknya atau masuk ke ketiaknya, dan angin itu keluar dari jasad seorang muslim bersama ruhnya. Maka tidak ada satupun manusia yang beriman, yang muslim, walaupun imannya sangat tipis, sangat sedikit, kecuali pasti mati. Jadi yang ada imannya mati semua. Tinggallah tadi syururunnas, seburuk-buruk manusia. Ya musyrik, ya kafir, ya fajir, ya zalim. Manusia hari itu seperti himar, seperti peledak. Ya, buruk semua akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, ya, buruk semua. Tidak ada kebaikan. Nah, maka sekali lagi menurut ucapan beliau ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, yang dimaksud menjelang. Lakinnahu sayati fi akhir zaman rayhun taqbidu ruha kulli muslim fala yabqa illa syururun nas. Nanti di akhir zaman itu akan datang angin, yang angin itu mencabut ruh, mengambil ruh setiap muslim. Maka tinggallah hari itu yang hidup di muka bumi syururun nas, seburuk-buruk manusia. Kemudian ta'budu bi fathit ta, dengan huruf ta fathah, wa fi ba'dil nusakh ya'budu, Antum yang belajar bahasa Arab tentu tahu apa bedanya ta'budu, ya'budu. Ya. Dan ini disebut satu titik, dua titik. Karena penulisan waktu itu, apalagi di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, tanpa titik. Tanpa titik. Jadi orang tidak bisa membedakan mana ya, mana ta, mana nun, tanpa titik. Kemudian sering ketika sesuatu yang sulit itu dikasih keterangan. Titik dua di bawah, titik satu di atas. Akhirnya untuk memudahkan dengan titik. Seperti hari ini sudah mudah sekali. Maka betul-betul di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in betul-betul mengandalkan hafalan. Hafalan nomor satu. Sekarang tulisan. Fa'ala qira'ati ya'bud la iskala fiha. Jika ditulis dengan lafaz ya ya'budu, maka tidak ada kemuskilan, tidak ada masalah. Ya'budu bukan ta'budu. Ya'budu mudzakkar mu'annas. Iya, mudzakkar bukan mu'annas. Mu'annas pakai ta'budu. Li'anna ba'd mudzakkar. Karena ba'd itu mudzakkar. Kan yang ya'budu itu ba'd. Anna ba'du hadhihi al-umma, kan ba'd sebagian. Sebagian ini mudzakkar, maka wajar ya'budu. Kalau sebagian itu dianggap mu'annas, maka ta'budu. Oleh karena itu, jika memakai lafaz ya'budu, pakai huruf ya, tidak ada masalah. Tidak ada pertanyaan. Yang ada masalah kalau dengan huruf ta. Oleh karena itu, beliau memilih dalam judulnya ini dengan ya, bukan dengan ta. Kalau dengan ta, timbul pertanyaan, kenapa ta? Padahal ba'do ini mudzakkar. Jawabnya, tapi beliau masih punya jawaban, seandainya dengan huruf ta. Apa jawabnya? Umat. Umatnya itu bukan ba'donya, tapi umatnya. Umat mudzakkar mu'annas. Umat mudzakkar mu'annas. Iya, mu'annas. Maka pakai tak, tak buru. Ya. Berarti ini pun tidak ada masalah. Dengan logika bahwa umat itu mu'annas. Mengambil dari umat, bukan dari ba'd. Beliau memberikan contoh. Quti'at ba'du asabi'ihi. Ini lafaz yang umum di kaidah bahasa Arab. Mestinya quti'a mudzakkar. Kenapa di sini quti'a? Terpotong jari-jarinya. Mestinya quti'a, bukan quti'a. Kenapa quti'a? Padahal ini ba'du. Karena yang dimaksud jari-jari. Jari-jari mu'anas, bukan mudzakkar. Ya. Maka dikatakan oleh beliau di sini, fata'nitu huna min ajli asabihi la min ajli ba'd. Maka yang mu'anas di sini karena jari-jarinya, bukan karena ba'd. Kemudian al-awthan. Al-awthan berhala jamak dari wasan. Jamak dari wasan. Wa huwa kullu ma 'ubida min dunillah, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apapun yang disembah padahal dia bukan Allah, maka itu adalah wasan. Jamaknya awsan. berhala. Ada kalanya batu, ada kalanya pohon, ada kalanya keris, jimat, ada kalanya bahkan manusia. Dan penyembahan itu kan macam-macam. Apakah penyembahan itu hanya berupa rukuk sujud di hadapan patung itu? Tidak. Tidak. Dia tidak sujud kepada patung itu? Tidak. Dia tidak rukuk di hadapan patung itu? Tidak. Tetapi dia meyakini kalau dia memberikan sesaji-sesaji di depan patung itu, maka dagangannya akan laris, bisnisnya akan lancar. Ini pun bagian dari penyembahan. Ya. Bahkan mentaati, padahal tidak pantas ditaati, dan dia menganggap harus taat, itu pun menyembah. Masih ingat ketika Adi bin Hatim yang baru saja masuk Islam mendapatkan ayat bahwa para pendeta dan pastor itu disembah oleh orang-orang ahlul kitab. Ya. Mereka menjadikan para rahib, para ruhban, para pendeta, para pastor arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah. Maka sahabat yang baru saja masuk Islam ini mengatakan, ya Rasul, kami tidak pernah sujud kepada pendeta dan pastor kami. Dulu waktu kami masih Nasara, kami tidak pernah rukuk sujud kepada pendeta dan pastor kami. Kenapa Al-Quran mengatakan kami menyembah pendeta dan pastor? Apa kata Nabi? Apakah pendeta dan pastor kalian menghalalkan yang haram? Ya. Apakah kalian ikut menghalalkan yang haram itu? Iya. Apakah pendeta dan pastor mengharamkan yang halal? Iya. Apakah kalian ikut? Iya. Tilka ibadatuhum. Itu yang dimaksud bahwa kalian menyembah mereka. Yang halal diharamkan, kita ikuti. Berarti kita menyembah dia. Yang haram dihalalkan, kita ikuti. Berarti kita menyembah dia. Ya. Ini syubhat yang luar biasa. Tentu itu masalah-masalah syubhat, bukan masalah zina, khamr, judi. Tentu akan ditertawakan kalau ada seorang tokoh, kiai, ulama mengatakan zina halal, khamr halal. Akan ditertawakan oleh kaum muslimin dan tidak dipercayai. Maka itu lingkup syubhat, bukan lingkup syahwat. Lingkup syahwat diketahui oleh kaum muslimin, yaitu syubhat. Enggak apa-apa memanggil-manggil orang yang sudah mati. Tentu tetap kita yakin bahwa yang memberikan Allah, yang menyelamatkan Allah. Tetapi orang yang sudah mati itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, maka wajar namanya kita sebut. Nah, apa ini? Syubhat. Syubhat. Dia bilang seperti itu karena dia tokoh, lalu kita ikuti. Maka kita bernasib seperti orang-orang Nasoro tadi, menyembah pendeta dan pastor mereka. Kemudian dari bab ini beliau membawakan beberapa ayat, di antaranya apa yang terdapat dalam surah An-Nisa Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wattaghut. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Diberi bagian dari kitab. Apa yang dimaksud? Ahlul kitab. Ya Muhammad, kata Allah, tidakkah engkau melihat ahli kitab itu yu'minuna bil jibti wa tawhu. Mereka beriman dengan jib dan tawhu. Apa jib? Apa tawhu? Ini pun akan dijelaskan oleh beliau. Tentang tawhu, saya kira sudah banyak kita bahas. Ya. Segala sesuatu yang disembah, dibesarkan, menyaingi Allah, dan dia suka dengan ridhonya. Adapun yang dia tidak ridho, dia tidak ingin dibesarkan disembah, maka tidak disebut tauhid. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani yang banyak disembah oleh manusia, beliau bukan tauhid, karena beliau tidak mau disembah seperti itu. Termasuk Ali bin Abi Thalib bukan tauhid, walaupun sebagian orang-orang Rafidah menyembah Ali bin Abi Thalib. Nabi Isa juga bukan tauhid, walaupun orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Dengan maunya dia. Adapun jin ini diantaranya tukang sihir, jin. Alam tara, ada huruf yang hilang di sini. Alam tara, huruf apa? Ya, taro pakai ya. Hilang karena ada la. Ya. Posisinya apa? Ya, Arabnya? Iya, mesu. Karena didalui dengan huruf jazm, yaitu la. Ya. Lam, la, in, ini huruf jazm. Al-istifham huna lit-taqriri wat-ta'jid. Pertanyaannya, tidakkah engkau melihat ini al-istifham huna lit-taqrir wat-ta'jid sebagai takrir, penegasan, penetapan, wat-ta'jid dan mengambil perhatian, menarik perhatian. Jadi tidak butuh jawaban. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Warru'yatu basariyatun. Dan ru'yah di sini, melihat di sini, ra'a yara. Ini basariyah. Basariyah, basar, pandangan, mata. Jadi melihat dengan mata, bukan melihat dengan hati, bukan melihat dalam mimpi, kan ada tiga kan penglihatan. Ini basariyah, penglihatan dengan mata. Bidalilin annaha uddiyat bi ilah. Tandanya apa? Kalau penglihatan ini dengan mata, karena diteruskan, disambung dengan huruf jar ilah. Ro'a yaro yang diteruskan dengan huruf ilah, maka artinya melihat dengan mata atau nazar, bimakna nazar. Nazar itu melihat. Ya. Ah, kalau tidak dengan ila, maka bisa saja dengan hati, bisa saja dengan mimpi, seperti ro'a fil manam, aku melihat dalam tidurku, bukan pakai ila, tapi pakai bi. Ah, maka bukan melihat dengan mata, tapi dalam mimpi. Kalau dengan hati langsung maf'ulnya, langsung objeknya, seperti ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bukan tara ilaihi. Tarohu tanpa ilah, karena dengan hati engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dengan apa? Dengan hati, bukan dengan mata. Kalau dengan mata, jangankan kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam dan seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mereka belum ada yang melihat Allah, apalagi kita. Wal khitab imma lin nabi sallallahu alaihi wasallam aw li kulli man yasihhu tawjihul khitab ilaih. Yang diajak bicara di sini, alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau lihat, mungkin nabi, mungkin selain nabi yang memang pantas atau bisa untuk diajak bicara di sini untuk melihat alam tara ayyuhal mukhatab, tidakkah engkau lihat wahai orang-orang, siapapun yang bisa melihat gitu, khususnya Nabi tentunya. Ilal ladina utu, kepada orang-orang yang diberi, ay utu walam yu'tu kullul kitab, walam yu'tu kullal kitab, tetapi mereka tidak diberi seluruh kitab. Li'annahum hurimu bisababi maksiatihim, karena dengan sebab kemaksiatan mereka, maka mereka tidak faham dengan sebagian Alkitab. Kalau tidak faham semua tentu miskin, satu dua mereka faham, tetapi lebih banyak mereka tidak paham terhadap Alkitab. Maka maksud diberi di sini adalah turun kepada mereka, bukan seperti para sahabat diberi ilmu oleh Allah, maka betul-betul ilmu itu ada pada diri sahabat. Para tabi'in, a'immatul arba'ah diberi ilmu oleh Allah, ilmu sunnah, ilmu tafsir, ilmu hadis, maka betul-betul ilmu sunnah, ilmu tafsir, ilmu hadis itu ada pada diri mereka. Adapun orang-orang Yahudi dan Nasrani diberi apa? Diberi Taurat dan Injil. Apakah Taurat dan Injil ada pada mereka? Mereka faham dengan Taurat dan Injil? Tidak. Mereka tidak faham. Tapi istilah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Yahudi dan Nasrani itu ahlul kitab, utu nasibam minal kitab, mereka diberi Alkitab. Tetapi sekedar diberi dan kemudian mereka tidak faham. Falaysa indahum al-ilmul kamil bima fil kitab, mereka tidak memiliki ilmu yang sempurna terhadap apa yang ada di dalam Alkitab itu. Mereka tidak memilikinya. Bahkan umumnya mereka tidak faham dengan Alkitab itu. Bahkan lebih parah lagi, mereka merubah Alkitab itu. Yuharribunal kalima amma wadihi, mereka merubah Alkitab itu dari tempat semula. Ini yang terjadi. Dan itu sepanjang zaman. Ada apa, tokoh-tokoh khusus pada diri mereka yang berhak memasukkan satu kalimat, dua kalimat ke dalam Injil, ke dalam Taurat. Maka ada saja yang baru. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang tahu tentang Injil, Ahmad Dedat misalnya, membandingkan dengan Injil yang dikomentari oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, beliau kan tahu faham, itu beda. Beda. Injil di zaman Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, dan beliau banyak membantah tentang Injil, tentang Kristen yang sangat terkenal, Iqtida Siratul Mustaqim, dua jilid besar ditulis oleh beliau. Beliau sengaja menulis ini karena paus waktu itu mengatakan bahwa Al-Quran mengimani ketuhanan Nabi Isa. Ya, indahu ilmu sa'ah. Di sisi Nabi Isa itu ada ilmu tentang hari kiamat. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu hari kiamat kecuali Allah, kecuali Tuhan. Nah, sementara di ayat itu dikatakan indahu ilmu sa'ah, Nabi Isa memiliki ilmu tentang hari kiamat. Berarti Tuhan. Gitu. Ini salah satu ucapan paus. Padahal yang dimaksud di situ indahu ilmu sa'ah, dengan munculnya Nabi Isa maka sudah dekat hari kiamat. Itu yang dimaksud oleh ayat. Maka beliau menulis kitab sangat terkenal, Iqtida Siratul Mustaqim, untuk membantah paus tersebut. Nah, banyak sekali nukilan-nukilan Injil yang ditulis oleh Syaikhul Islam waktu itu. Ya, kira-kira 700 tahun yang lalu. Kira-kira 700 tahun yang lalu, ya. ditulis oleh beliau banyak nukilan-nukilan Injil. Tentu beliau tidak ngarang sendiri, beliau melihat Injil dan ditulis, ditukil. Nah, kemudian Ahmad Jedad membandingkan dengan Injil yang beliau dapati sekarang ini, berbeda. Berbeda, banyak penambahan, ada pengurangan dan seterusnya. Karena di kalangan mereka memang ada satu kelompok, beberapa orang yang memang berhak untuk berbuat seperti itu. Bandingkan dengan Al-Quran yang tidak ada perubahan sedikit. Wal muradu bil kitab at-Taurat wal Injil. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Taurat dan Injil. Padahal Al-Qur'an juga disebut Alkitab. Oleh karena itu, tidak boleh kita memahami Al-Qur'an ayat ayat per ayat itu dengan lafaz per lafaz, tidak boleh. Sebab Alkitab bisa bermakna Al-Quran, bisa bermakna Taurat dan Injil. Ya, ini salah satu contoh. Dalikal kitab la raiba fi. Ada kata Al-Kitab kan gitu? Apa yang dimaksud Al-Kitab di situ? Al-Quran. Di sini sama Al-Kitab persis. Apa yang dimaksud? Taurat dan Injil. Nah, karena itu menerjemahkan Al-Quran dengan lafaz per lafaz tidak bisa, tidak pernah, nggak akan paham, menyesatkan, ya, maka tidak bisa. Harus satu kalimat, satu kalimat, satu ayat, bahkan digabung dengan ayat lain dan seterusnya. Dan ini tugas ulama, bukan tugas kita. Kita tidak tahu apa-apa. Nah, dari ulama kita bisa tahu Alkitab yang dimaksud di sini apa. Orang-orang yang menghitam wajahnya dimaksud apa? Sudah dijawab oleh ulama dari kalangan sahabat Ibn Abbas, Ahlul Bidah. Kalau tidak membaca tafsir mereka, dari mana kita bisa tahu? Ya. Yang datang dengan tiba-tiba, apa yang datang dengan tiba-tiba? Nggak tahu kan? Ya, ditafsirkan sudah oleh para sahabat. Ibnu Abbas menafsirkan, Ibnu Mas'ud menafsirkan hari kiamat. Ya. Waqad zakaru lidzalika matalan. Mereka menyebut beberapa contoh di antaranya tentang diri Ka'ab bin Ashraf. Tentang diri Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini tokoh Ahlul Kitab. Tentu dia faham bagaimana kaum muslimin, bagaimana non-muslim. Tetapi ketika dia datang ke Mekah bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy, Ka'ab bin Ashraf ini paham betul bagaimana perbedaan orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi Ka'ab bin Ashraf tiga-tiganya mengatakan bahwa kalian lebih baik dari hadar rasul. Antum khairum min Muhammadin. Kalian lebih baik dari Muhammad. Ya. Ah, ini salah satu contoh bahwa orang yang diberikan Alkitab, orang yang diberikan ilmu Taurat dan Injil, pemahamannya segini buruknya. Sampai mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sangat dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan terhadap Abu Jahal, Abu Lahab jauh sekali. Beda dengan Nabi Muhammad SAW jujur ketika terjadi perang antara Romawi dan Persia. Romawi siapa? Kristen, Alkitab. Parsi, Majusi, menyembah api. Berperang, namanya manusia kan tidak bisa tidak berpihak ya. Nabi Muhammad SAW dari Mekah berpihak ke siapa? Ke Kristen Romawi. Rasul dan para sahabat berpihak ke Romawi. Maka ketika Romawi menang, Rasul dan para sahabat ikut senang. Akan ada beberapa riwayat beliau sedih cukup. Ketika Parsi menang, Abu Jahal Abu Lahab senang. Nah, mereka dekat. Gitu. Nabi Muhammad dan para sahabat jujur. Jelas lebih dekat. Lihat Ka'ab bin Ashraf membohongi dirinya sendiri. Kalau dia mau jujur, dia akan mengatakan jauh. Karena Nabi Muhammad dan para sahabat dekat sekali dengan Nasrani, Yahudi, sama-sama punya Alkitab. Abu Jahal, Abu Lahab, musyrik Quraisy. Menyembah berhala walaupun menyebut lafaz Allah, walaupun secara pengakuan Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Masuk waktu? Ya. Kita akhiri, tidak ada soal jawab. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.